وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masuk ke dalil menyembelih adalah ibadah, wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, dalil menyembelih adalah ibadah ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ya, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, nusuk ini ditafsirkan oleh para salaf sebagai sembelihanku, wa dzabhi, dan sembelihanku, wa mahya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untuk Rabb Allah Rabbil Alamin, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Wabidzalika, karena itulah, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwal muslimin, dan aku adalah termasuk yang pertama yang berserah diri, yang berislam. Wa minas sunnah, sedangkan keterangan dari sunnah ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dabaha li ghairillah. Ya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi menyembelih hewan karena Allah adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat mulia. Oleh karena itu dia digandengkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar inna sholati wa nusuki. Maka dirikanlah sholat, id wanhar, dan sembelihlah hewan. Katakanlah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Ya. Taib. Maka yang namanya ibadah dalam hal menyembelih, apakah dengan lafaz adzabah maupun nahar, itu maknanya menyembelih, cuman nanti kalau adzabah dan nahar itu dibedakan. Ya, itu dibedakan. Lihat itu di footnote nomor 3. Kata Ibrahim Ibnu Ishaq Al-Harbi fi Gharibil Hadis, al-ibil tunharu wa la tudbahu. Kalau unta itu dinahar, tidak dizabah. Ya, disembelih. Nah, tapi ditunhar wa la tudbah. Ya, maknanya sama, tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Ya, dijagal gitu, dijagal. Ya, karena unta tidak disembelih gitu. Pernah lihat enggak sembelih unta? Sambil diri dia. Oh ya, sedangkan wal baqar tudbahu wa tunhar. Sedangkan yang namanya bakor, sapi, itu namanya disembelih, disebut juga tudbahu wa tunhar. Dinahar dan dizabah. Bahasa kita sama sembelih. Wal ghanam tudbahu, sedangkan ghanam bukan ditunhar tapi ditudbah, disembelihnya begitu. Nah, dan syariat memerintahkan kita untuk menyembelih hewan yang itu adalah ibadah, ya, yaitu pertama pada Idul Adha, ya, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih hewan kurban. Yang kedua yaitu, ya, sebagai akikah, 7 hari setelah kelahiran bayi, laki-laki atau perempuan. Ya, kalau laki-laki 2 sunnah, perempuan, anak perempuan 1 kambing. Nah, yang ketiga menyembelih hewan karena nazar. Karena nazar. Yang keempat menyembelih hewan karena fidyah. Kenapa fidyah? Karena melakukan pelanggaran tatkala ibadah haji dan umroh, sebagaimana yang santri pelajari di Kitabul Hajj dari pembahasan fikih-fikih haji yang kita pelajari dari buku-buku fikih. Ya. Taib, karena pelanggaran. Yang ke berapa tadi? Yang kelima, menyembelih sebagai menyembelih hadyu, hewan sembelihan. Kenapa? Karena muhsor, terhalangi dari melaksanakan ibadah haji. Misal dia dikepung, ya. Taib. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir bagi jamaah haji, kalau yang pertama tadi bagi non jamaah haji, yang terakhir bagi jamaah haji sebagai hadyu, haji tamattu dan haji qiran. Nah itu semua adalah ibadah, ya, semua adalah ibadah. Ada pun yang lainnya menyembelih secara mubah untuk dimakan, dikonsumsi, dijual, dihidangkan ke tamu, itu sebagai hal-hal yang mubah. Nah, tapi kalau sudah ada kurbah mendekatkan diri kepada selain Allah karena ada pengagungan, karena ada takut, karena ada perendahan diri, karena ada mahabbah, maka itu berarti dia telah memberikan ibadah pada selain Allah. Semisal orang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul dalam larung saji atau nadran atau sedekah laut, sedekah bumi, dia sembelih. Nyembelihnya itu pasti ada niatnya, itu ada pengagungan kepada jin Nyi Roro Kidul selain Allah yang dia berikan tadi. Atau ada zul, perendahan diri dia. Ada mahabbah, kecintaan dia kepada jin atau kepada siapa yang tadi dia tujukan. Atau ada khauf, ketakutan dia kalau dia enggak memberikan ini nanti dapat mudarat. Atau ada rojak, harapan dia dengan harapan kalau diberikan ini nanti diharapkan dapat kebaikan ini dan itu. Maka itu semua adalah ibadah. Jadi enggak bisa ngeles itu musyrikin-musyrikin itu ketika mereka mengatakan, "Oh, ini hanya sedekah." Sedekah ke siapa? Ke jin. Sedekah ke siapa? Ke hewan, enggak. Ya, kalau sedekah tidak ada rasa azul, perendahan diri, tidak ada rasa mahabbah, kecintaan, tidak ada rasa pengagungan, ta'zim, tidak ada khauf, tidak ada roja kepada hewan atau jin yang disedekahkan tadi. Paham enggak sini? Ya, kayak sedekah buat hewan yang ada di lautan, enggak ada perendahan diri, enggak ada pengagungan, enggak ada kecintaan, enggak ada harapan, enggak ada ketakutan. Tapi lihat prosesi-prosesi dari persembahan mereka ketika melakukan nadran, ketika melakukan sedekah laut, sedekah bumi, itu semua dengan penuh pengagungan. Hari tertentu, waktu tertentu, ritual tertentu, perendahan diri, ditaruhnya pelan-pelan. Ada harapan, harapannya apa? Akan dapat manfaat ini, akan dapat manfaat itu. Ada khauf, ada takut. Ya, kalau enggak diberikan ini nanti takut tertimpa mudarat ini, bahaya itu, bala ini, musibah itu. Ada ta'zim, pengagungan terhadap jin yang diberikan. Maka itu semua adalah ibadah qalbu, ibadah besar. Yang itu semua rukun ibadah yang kalau diberikan pada selain Allah, syirik akbar. Jadi enggak bisa ngeles mereka. Enggak bisa mereka cari hial, cari-cari tipu muslihat. Mengatakan ini enggak syirik, ini kita cuma memberikan sedekah kepada jin, memberikan sedekah kepada hewan di lautan, balas budi mereka memberikan kita makan, sekarang kita berikan mereka makanan juga. Lah, dusta itu. Walaupun mungkin enggak masuk akal, hewan-hewan tersebut diberikan, ya, kayak tadi kepala kerbau ada tanduknya, pisang, enggak butuh hewan itu, enggak masuk akal. Taib, di luar itu, taruhlah. Oh enggak, kan biarin aja, kita cuma adanya pisang, kita kasih pisang. Bisa aja seperti itu. Kalau enggak masuk akal, kita kesampingkan dulu itu. Taruhlah itu mudarat paling besar, nyampah, melanggar konstitusi internasional. Taruh kita kesampingkan itu dulu. Tapi Anda memberikannya dengan penuh pengagungan, penuh kecintaan, perendahan diri, ada takut dan harap. Itulah ibadah qalbiyah. Ibadah qalbu yang diberikan pada selain Allah menyebabkan pelakunya menjadi syirik akbar. Paham sini ya? Ini jadi pokok permasalahan kita di sini. Makanya saya bicara dulu di sini sebelum dibacakan agar kita tahu secara runut apa sih maksud menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dan tadi jenis-jenis ibadah untuk Allah tadi dalam bentuk menyembelih tadi, apakah 10 Dzulhijjah bagi jamaah haji dan non haji? Jamaah haji yang haji tamattu dan haji qiran, bagi selain jamaah haji yang tidak haji, dia kurban dalam rangka akikah, dalam rangka nazar, dalam rangka bayar dam, dalam rangka ya sebagai denda karena dia muhsor, terhalang dari ibadah haji karena dikepung atau yang lainnya, atau ketika dia bernazar untuk menyembelih, itu adalah ibadah semua. Paham gak sini? Nah, Taib. Dan para ulama di antara Ibnu Taimiyah yang mengatakan ijma. Ijma ini ijma Ibnu Taimiyah mengatakan hewan yang disembelih dengan ditujukan untuk selain Allah itu haram. Haram dimakan. Ijma ini dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Ya, haram dimakan. Hewan yang disembelih untuk selain Allah, yang ditujukan untuk bertaqarrub kepada selain Allah, haram dimakan. Semisal sesaji-sesaji tadi. Sesaji-sesaji tadi. Itu enggak boleh. Ketika ada orang nyolong sesaji, itu haram dimakan. Zatnya haram. Ya, zatnya haram. Jadi di antara makanan yang haram ini, saya sebutkan ini sekali lagi karena waktu itu ada yang menyanggah atau mengatakan, "Oh enggak, ini kan asal makanannya haram." Halal kata dia. Asal makanannya halal. Tidak. Ya, zat makanannya berubah menjadi haram. Siapa yang nyebutin? Ibnu Taimiyah. Kalau bingung narok, bingung nyari di Majmu Fatawa bagian mana? Buka Fathul Majid di bagian ini. Di Kitab Tauhid di bab 10. Di bab 10 di Kitab Tauhid. Ya, keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, ijma ulama menjadi haramnya zat makanan untuk dikonsumsi. Jadi zat makanan yang haram dikonsumsi itu bukan cuman yang disembelih dengan nama selain Allah. Bukan cuman bangkai. Ya. Bukan cuman bangkai, bukan cuman hewan yang disembelih dengan nama selain Allah atau tidak disebut nama Allah. Ya, namun juga hewan-hewan yang dipersembahkan untuk taqarrub, mendekatkan diri dalam rangka ibadah dengan tadi pengagungan, kecintaan, mahabbah tadi. Ada perendahan diri, adanya harapan, ada ketakutan diberikan pada selain Allah, maka itu jadi haram. Paham ya? Kalau antum bingung saya sebutin tadi majmu dari Ibnu Taimiyah di Majmu Fatawa yang mana? Buka Fathul Majid. Di situ disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan berulang-ulang. Ya. Dan semua orang bisa baca Fathul Majid. Enggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Kalau Majmu Fatawa mungkin bingung banyak di mana. Ya. Taibarakallahu fikum. Paham sini ya? Sudah? Nah, berarti kita bisa masuk di sini. Baik, fadal dibaca di sini. Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimallahu taala adzabahu huwa an-nahru. Wa adzabahu yashmalu an-nahra al-khassa wa yashmalu adzabaha alladhi huwa qasimun nahri li anna an-nahra huwa ta'nu bisikinin aw bil harbati fil wahdati mithlu ma yuf'alu bil ibli hiya la tadbahu la tadbahu dhabah lakin tat'anu fi wahdatiha wa idza tu'inat wa hurrikat as-sikina wantathara adam wa hurrikat as-sikinu as-sikinu wantathara adam adamu wa matat laysa thamma dhabhun kadzalikal baqaru qadatun haru. Baik, perhatikan ini dulu. Adzabah huwa an-nahar. Zabah itu adalah nahar. Secara bahasa kita sama. Menyembelih gitu. Ya, menyembelih. Adzabah yashmalu an-nahra al-khassa. Sedangkan zabah itu mencakup bentuk nahar penyembelihan yang khusus. Yashmalu mencakup adzabah penyembelihan alladhi huwa qasimun nahri. Penyembelihan yang merupakan bagian dari nahar itu sendiri. Li'anna nahra, karena yang namanya nahar, huwa at-ta'nu bisikinin, yaitu dengan dita'an, ditikam, disembelih, disayat hewan tadi dengan pisau, au bil harbati atau dengan belati, fil wahdati pada lubang kerongkongan hewan, ya mislu ma yuf'alu fil ibil. Semisal yang dilakukan pada hewan unta, hiya la tutbah dabahan, dia tidak disembelih dengan penamaan dabah. Ya, tamin dia di nahar. Walakin tut'anu fi wahdatiha. Ya. Nah, dia dita'an disembelih itu pada lubang kerongkongannya tadi, wa idza tu'inat. Nah, apabila sudah disembelih itu lubang kerongkongannya, wahurrikat sikinu dan pisau juga sudah bergerak, wantasara adamu, darah juga sudah mengalir, wamatat dan mati, laisa sama dzabhun. Ya, itu kalau pada ibil ya. Itu bukan dzabah. tapi namanya apa? Nahar. Kadzalikal baqar qad tunharu. Demikian pula bakor itu di nahar. Yaitu di apa namanya? Disembelih. Disembelih. Ya, maknanya sama secara bahasa. Lihat tuh di footnote nomor 2 kata Ibnu Manzur di Lisanul Arab, an-nahru masdar dari nahara. Ya, nahrus sadri. Kalau disembelih dada a'lahu yang bagian atasnya. Ya, wakila ada yang mengatakan kalau di nahar mau diul kiladah, tempat ngegantung kiladah sini. Apa namanya nih? Kalung itunya di sini, tempat ngegantung itu. Ya. Naharahu misalkan menyembelihnya. Ya, asaba ya nahruhu. Asaba nahruhu. Kalau disembelih itu. Ya, kalau disebut naharul ba'ira ya yanharuhu nahran ta'anahu fi manharihi ya haitsu yabdul hulqum min a'lamis sadar. Nah, ini keterangan secara bahasa aja. Lanjut lagi, wa madzabahu fa yakunu fil ghanami min ad-dha'ni wal ma'izi kadzalika fil baqari. Baik, kalau dzabah itu disembelihnya itu fil ghanam ya, yaitu di gonam pada kambing, apakah minadaan, apakah wal ma'iz, apakah pada domba ataupun kambing kayak kambing Jawa gitu. Wa kadzalika fil baqar, demikian pula pada sapi itu didabah, tapi didabah dan dinahar. Kalau kambing tidak dinahar, kambing di mana? Didabah. Unta tidak didabah tapi dinahar. Ya, fasalli rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kemudian wanhar. Sembelihlah. Berarti yang disembelih ini secara ya secara bahasa dipahami yang disembelih ya unta dan sapi. Ya, man dzahaba li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Inna salati wa nusuk. Nusuki dzabah, berarti yang di sini sesungguhnya salatku dan sembelihanku pada sapi dan kambingku. Nah, itu sama aja, mencakup semuanya. Terus lanjut lagi. Adzabahu wan nahru ibadatun. Al maqsudu minha iradatul iradatu dami wa iraqatu dami wa iraqatu dami min haitsu huwa la yakunu illa bi ta'alluqin lil qalbi. Fa idza araqa adama lillahi azza wa jalla ta'allaqa al qalbu billahi azza wa jalla fadhabahu ibadatun zahiratun yattabi'uha aw yakunu ma'aha ibadatan batinatun qalbiyatun faman dhabaha li ghairillahi waqa'a fi syirkin zahirin li anna hadhihi ibadatun sarafaha li ghairillahi wa kadzalika qalbuhu ta'allaqa bi ghairillahi fasara syirkahu min jihataini Baik, perhatikan. Adzabhu ibadatan wa nahru ibadatun. Sama ini. Mau namanya adzabah, mau namanya an-nahar, sembelih, cuman tadi dibedain. Kalau an-nahar khusus unta. Unta tidak disebut dzabah. Sapi boleh disebut nahar, boleh disebut dzabah ketika menyembelihnya. Kalau kambing tidak dinahar, tapi dzabah. Kambing dan akhwatnya. Siapa? Domba dan semisalnya. Al-maqsudu minha, maksudnya sih apa sih? Iraqatud dam. Ditumpahkan darahnya. Disembelih. Ya. Wa iraqatud dam. Ya. Dan ditumpahkan darahnya min haitsu huwa, dari aspek dia ditumpahkan darahnya, la yakunu illa bi ta'alluqin lil qalbi. Dan kalau dia ibadah, itu tidaklah terjadi ibadah kecuali pasti ada kaitan kolbu dia tadi. Kolbunya tadi ketika dia menyembelih ini, dia berkorban, seorang yang berkorban atas nama siapa? Bibit. Ya, nah atas nama bibit. Ya kan? Allahu Akbar, bismillahullah akbar. Nah, bibit yang menyaksikan sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti di kolbunya nih, orang yang berkorban maupun yang menyembelihnya ini, ketika dia ibadah pada tanggal 10 Zulhijjah, ada kolbunya ini rasa ya, harap, berharap pada Allah dapat pahala, ya kan? Ada mahabbah, ada kecintaan dia kepada Allah, ada ta'zim, pengagungan dia kepada Allah. Nah, ini semua bagian dari rukun ibadah. Tapi barakallahu fikum. Bisa enggak dipahami sini? Nah, sama kayak orang yang melaksanakan petuah dari dukun. Kamu biar mau ini sembelih ayam ini. Ya, nanti darahnya dicecer-cecerin di sini. Ketika dia lakukan, ada enggak keterkaitan kalbu dia tadi? Adanya harapan, ya enggak? Supaya mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Ada harapan kepada jin. Ada ketakutan kalau enggak dipenuhi nanti demikian. Ada perendahan diri, ada pengagungan, ada kecintaan, itulah ibadah. Ya. Fa idza arafa adama lillah. Apabila dia tadi menyembelih hewan, dia menumpahkan darah tadi untuk Allah, ta'allaqa al-qalbu billah. Maka kalbunya bergantung, berkaitan dengan Allah. Ya azza wajalla. Fadhabu ibadatun zahiratun. Maka yang namanya menyembelih ibadah zahirah nyata ini. Ya. Yatba'uha aw yakunu ma'aha ibadatun batinatun qalbiyatun. Pasti akan disertai atau pasti akan ada di situ ibadah batinah qalbiyah, ibadah qalbu tadi. Ibadah qalbu tadi berupa tadi apa? Mahabbah, ta'zim, azzul, al-khauf war-raja. Ada kecintaan terhadap objek yang diberikan. Ya, ibadah tadi apakah Allah atau selain Allah? Iya tentulah. Adanya mahabbah, kecintaan, ta'zim, pengagungan, zul, sikap rendahan diri, khauf, takut, roja, harapan. Ya, barakallahu fikum. Ya, lihat di situ kata Ibnu Taimiyah, ya, di footnote nomor 3, iraqatud dami lillah ablaghu fil khudu'i wal ibadah lahu. Nah, menumpahkan darah untuk Allah dalam memberikan sembelihan atau nahar, ya, itu adalah ketundukan yang paling puncak, ibadah yang paling puncak kepada Allah. Fadzabhu lil ma'bud, ya, maka menyembelih, ya, untuk diberikan kepada ma'bud yang diibadahi, itu ghayatul dzul wal khudu' lahu. Itu adalah bentuk kerendahan diri, bentuk ketundukan kepada ma'bud tadi yang disembelih, yang disembah tadi. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sungguh berasal dari ketakwaan kalbu. Fal maqsud taqwal qulubi lillah wa huwa ibadatuha lahu wahdahu duna ma siwahu bi ghayatil 'ubudiyyati lahu. Wal 'ubudiyyatu fiha ghayatul mahabbah wa ghayatul dzul wal ikhlas wa hadhihi millatu Ibrahim al Khalil. Ya, kata Ibnu Taimiyah, maka tujuannya adalah takwa kalbu kepada Allah, yaitu beribadah. Beribadah dengan kalbu kepadanya semata, bukan kepada selainnya, dengan puncak 'ubudiyyah, penghambaan diri kepadanya dalam, ya, ketakwaan kalbu tadi, dengan puncak kecintaan, dengan puncak perendahan diri, dengan ikhlas. Dan inilah milah agama Ibrahim sang Khalil. Lanjut lagi, faman dzabaha li ghairillahi waqa'a fi syirkin dzahirin. Ini bukan syirik khafi lagi, tapi udah zahir. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah terjatuh, waqa'a, terjerumus ke dalam syirik yang nyata. Lianna hadhihi, ya, ibadatun sarafaha li ghairillah. Atau lianna hadhihi ibadatan sarafaha li ghairillah. Karena ini ada ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah. Ibadah kolbu, zahir, ibadah kolbu. Ini ibadah kolbu, ini pengagungannya. Zahirnya jelas juga lagi tuh, dia sembeli. Ya, ada ketergantungan kolbu juga. Subhanallah. Wa kadzalika qalbuhu ta'allaqa bi ghairillahi, demikian pula qalbu dia bergantung dengan selain Allah, kepada nyiro rokidul, kepada jin. Fa sara syirkuhu min jihatain, maka kesyirikannya itu berarti dari dua aspek. Ya, lihat itu di footnote nomor 4 kata Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Wal muslim law dhabaha li ghairillahi aw law aw dhahaba bi ismi ghairillahi, ya, lam yubah wa in kana yaghfuru bidzalik. Wa qala aidan fa innal ibadata li ghairi llahi a'dhamu kufran minal isti'anati bi ghairi llahi ala hada wa ala hada, falau dhabaha li ghairi llahi mutaqarriban bihi ilaihi la haruma wa in qala fihi bismillah kama yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummati alladhina yataqarrabuna ilal awliya'i wal kawakibi bidzabhi wal bakhuri wa nahwi dhalika. Ya. Lihat di situ kata Ibnu Taimiyah, seorang muslim seandainya dia menyembelih untuk selain Allah atau dia menyembelih dengan nama selain Allah, maka enggak halal makannya itu. Dagingnya jadi enggak halal. Ya. Wa in kana yakfuru bidzalik, walaupun dia mengingkari hal tersebut. Ya. Wa qala aidan, dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan, fa innal ibadata li ghairillah a'dhamu kufran. Beribadah kepada selain Allah, ya, dalam bentuk menyembelih untuk selain Allah itu adalah kekufuran yang paling besar daripada isti'anah bi ghairillah, daripada minta tolong kepada selain Allah. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, falau dzabaha li ghairillah, seandainya ada seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, mutaqarriban bihi ilaihi, dia mendekatkan diri dengan hewan sembelihan tadi, dia mendekatkan diri kepada selain Allah tadi, maka haram dimakan dagingnya. Wa in qala fihi bismillah, walaupun dia menyembelihnya itu pakai bismillah buat nyiroro kidul, bismillah motong ayam buat, ya, menjalankan perintah Mbah Dukun buat pesugihan, ya, buat penglaris, motong ayam ini dulu, bismillah. Dia kafir musyrik, hewannya haram dimakan. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ini di sini ternyata juga dibawakan, ya. Ini di sini juga dibawakan. Syekh Abdurrahman bin Hasan juga membawakan ini dan redaksi yang lain. Ya. Kama yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadil ummah, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang munafik dari zaman dari kalangan umat ini. Alladzina yataqarrabuna ilal awliya, yang mereka mendekatkan diri kepada para wali-wali, wal kawakib, bintang-bintang, bidzabhi, dengan menyembelih, wal bakhuri, dengan bakar menyan, dan semisalnya. Ya, barakallahu fikum. Bakar menyan, ya. Kenapa sih bakar menyan? Jinnya minta begitu. Biar datang bakar menyan. Nah, dia bakar itu menyan tadi. Ya, bakung apa sih temannya menyan biar manggil-manggil jin itu? Hah? Dia bakar dupa. Tujuannya apa bakar dupa? Biar jinnya datang. Nah, ketika dia bakar itu, itulah ibadah. Ya, ibadah itu. Jadi jangan cuma menyembelih, ya, persembahan yang namanya kurbah. Ya, kan nanti apa namanya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala nar rajulun fi dzubabin, ada seorang masuk surga masuk neraka karena seekor lalat. Ya, kenapa? Karena dia memberikan persembahan kepada berhala dalam bentuk seekor lalat. Ini itu dzubab yudbah au yunhar. Ya. Ya. Lalat disembelih enggak? Enggak. Ditepok mungkin pakai sapu lidi atau pakai sendal, pertak dapat, ya, nggak disembelih. Pokoknya diberikan sebagai bentuk takarrub, sesaji. Apakah disembelih atau tidak disembelih? Maka ibrahnya, acuannya yang diberikan kepada selain Allah tadi dalam bentuk takarrub dengan adanya khudu, zul, mahabbah, ta'zim, khauf, roja tadi itu semua. Ketundukan diri, perendahan diri, pengagungan, kecintaan, harap, takut kepada selain Allah tadi. Ya, paham gak sini? Taibar kalau fikum. Apakah dalam bentuk lalat, kopi, ya, telur, panen, dan yang lain. Pisang dan yang lainnya. Ya, diberikan kopi, diberikan dupa, diberikan menyan. Dia bakar gitu. Kenapa bakar menyan dupa? Buat jin-jin senang nanya. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Jam berapa? Maghrib? Isya? Oh, masih lama. Masih lama. Gantian dibaca sini. Siapa sih? Faza. Baca Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Wajhul istidlali min qawlihi subhanahu wa ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Annahu qala wa nusuki wa nusuku fussirat bu'adatan. Fussirat bi'iddati tafsiratin. Fussirat bi'iddati tafsiratin. Ani salafi minha al-dhabahu wal-nahru. Wahada kama qala azza wa jalla fil ayatil ukhra. Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika amarahu bi an yuwahidullaha azza wa jalla. Bi an yuwahidullaha, naam. Bi salati wa kadhalika amarahu bin nahri li rabbihi azza wa jalla wahdahu. Idzan an-nusuku huna adzbahu. Baik. Wa wajhul istidlal. Ya. Sisi pendalilan bahwa menyembelih adalah ibadah dari firman Allah yang dibawakan oleh Syekh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya li rabbil alamin. Itu syahidnya pada nusuki, sembelihanku. Annahu qal nusuki wa nusuk fussirat bi iddati tafsiratin. Itu nusuk ditafsirkan dengan berbagai tafsir. Anis salaf, lihat di footnote kata At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari an Mujahidin dari Mujahid, ya, disebutkan qul inna salati wa nusuki qala an nusuk ad-dabaihu, yaitu nusuk adalah berbagai sembelihan fil haji wal umrah, dalam haji dan umrah. Kata Qurtubi dalam tafsirnya wa nusuk jam'u nasikatin wa hiya ad-dabihatu, ya, dia nusuk jamak dari nasikah. Apa itu nasikah? Dabihah, sembelihan. Wa kadzalika qala Mujahidun wa Dhahhak wa Sa'id ibn Jubair wa ghairuhum. Ini Mujahid, Dhahhak, Sa'id bin Jubair, ini para tokoh tabi'in semua. Dimaknai nusuk adalah adzbah. Wal makna dzabahi, nusuki dzabahi fil haji wal umrah. Sembelihan kepada haji dan umrah. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ya. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, nusuki nusuki dini. Qala az-zujaj ibadati, ibadahku, minhu an-nasiku alladhi yataqarrabu ila Allah. An-nasik, orang yang menyembelih, ialah orang yang mendekatkan diri kepada Allah bil ibadah, dengan ibadah. Wa qala qauman, ada sekelompok ulama dari salaf yang lain mengatakan nusuk fi hadhil ayah jami'u a'malil birri wa ta'ati, seluruh amal-amal kebaikan dan ketaatan. Min qaulika nasaka fulanun fa huwa nasikun idza ta'abbada. Si fulan telah nasaka, yaitu apa maksudnya? Berarti dia nasik, isim fa'il, ya, ta'abbada. Berarti dia muta'abbid, ya. Berarti dia beribadah. Ini ditafsirkan oleh para salaf demikian. Lanjut baca. Fi qawlihi. Fi qawlihi. Oh, belum saya lanjutin ya. Minha adzabahu wa nahru. Di antaranya, di antara tafsiran tersebut adalah adzabah dan nahar, nusuk, sembelihan. Ya, hadza kama qala azza wa jal fil ayatil ukhra, ini sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan wanhar, sembelihlah. Jadi sisi pendalilannya di sini Allah menggandengkan salat yang ibadah jelas dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Jadi Allah menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu sholat, perintah sholat dan perintah, ya, untuk menyembelih, ya, untuk menyembelih. Taibarakallahu fikum. Fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika. Ya. Inna ataina al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan pada engkau al-kautsar. Makna al-kautsar, apakah nikmat yang banyak atau tadi? Dia adalah al-haut, telaganya Nabi. Ya. Fasalli li rabbika wanhar, ini fasalli li rabbika amarahu bi ayyuhidallaha azza wajal bisolati. Allah memerintahkan Nabi, memerintahkan beliau untuk mentauhidkan Allah azza wajal dengan mendirikan salat. Wa kadzalika amarahu bin nahri li rabbihi. Demikian pula Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih hewan, ya, untuk Rabbnya azza wajal wahdahu, hanya untuk Allah semata. Idan, maka kalau begitu an-nusuk huwa huna ad-dabhu. An-nusuk, nusuki adalah ad-dabhu, sembelihan. Terus fi qawlihi qul inna salati as-salatu liman al-jawabu lillahi. Wajahul lami huna annaha lamul istihqaqi. Ya'ni anna salati mustahaqqun lillahi. Mustahiqqatun. Mustahiqqatun lillahi. Hadha wajhul istidlali. Wa qawluhu wa nusuki, ya'ni nusuki alladhi huwa dhabhi mustahiqqun lillahi wahdahu la syarika lahu. Wa mahyaya wa mamati hadhihi lamun ukhra. Lamun ukhra. Wa hiya lamul milki. As-salatu wa nusuku lillahi istihqaqan. Wal mahya wal mamatu lillahi milkan. Lianna lama ta'ti lil istihqaqi wa ta'ti lil milki. Nah, pada firman Allah, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, as-salatu liman, salat untuk siapa? Al-jawab lillah, itu untuk Allah. Ya. Wa wajhul lam huna. Nah, perhatikan sisi lam di sini. Ya. Lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah, huruf lam, lam jarrahnya di sini annaha lamul istihqaq. Lam keberhakan, yakni anna salati, sungguh salatku mustahiqqatun lillah. Ya. Itu ya, hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Wa hadha wajhul istidlal. Ini sisi pendalilannya. Jadi sembelihanku hanya hak Allah. Hanya hak Allah diberikan. Nusuk yakni nusuki alladhi huwa dhabhi. Nusukku yaitu sembelihanku itu hanya hak Allah wahdahu yang semata yang tiada sekutu baginya. Hidup dan matiku mama wahya wa mati. Nah, sedangkan lillahi rabbil alamin juga kan? Nah, tapi wa hadhihi lam di lafaz lillah khusus untuk ya, hidup dan matiku itu bukan ya lam istihqaq tapi lam milk, lam yang menunjukkan kepemilikan. Ya. As-salatu wa nusuk lillahi istihqaqan. Salat dan sembelihan itu hanya hak Allah. Sedangkan hidup dan mati lillahi milkan, hanya milik Allah. Perhatikan, milik Allah. Ya. Lianna lam ta'ti lil istihqaq wa ta'ti lil milk. Karena lam datang dalam bentuk istihqaq, keberhakan, dan datang juga dalam bentuk yang maknanya kepemilikan. Lanjut lagi Faza. Fi hadhihi al-ayati ja'ala hadhihi al-umuru al-arba'ata. Al-umura. Ja'ala hadhihi al-umura al-arba'ata. As-salatu wal-nusuku wal-mahya wal-mamatu ja'alaha jami'an billami mu'akhiratun mu'akhiratan biqawlihi lillahi rabbil alamina lakin takhtalifu as-salatu wal-nusuku lillahi istihqaqan wal-mahya wal-mamatu lillahi azza wa jalla milkan fajama'at hadhihi al-ayatu baina tauhidai fajumi'at hadhihi al-ayatu baina tauhidai Allahi azza wa jalla fil ilahiyyatihi wa huwa al-awwalu wa fi rububiyyatihi wa huwa ath-thani. Baik. Di ayat ini ja'ala hadhihi al-umura al-arba'ata. Allah menjadikan empat hal, salat, nusuk, mahya, mamat. Salat sembelihan, hidup mati. Ja'alaha jami'an billam. Semua Allah jadikan semuanya dengan lam yang mu'akhiratan. Lam yang mu'akhiratan, yang diakhirkan. Lillahi, hidup salatku, sembelihanku, hidup matiku, lillahi. Dengan firman-Nya lillahi rabbil amin. Namun lakin takhtalifu. Berbeda makna lillahi tadi untuk salat, sembelihan, hidup mati. As-salatu nusuk lillahi istihqaqan. Salat dan sembelihan milik Allah secara keberhakan. Karena yang namanya ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Mahya mamat, hidup mati untuk Allah, tapi bukan keberhakan. Milkan, hidup mati kita milik Allah. Fajumi'at hadhihi al-ayatu, maka ayat ini digabungkan. Baina tauhidai. Ya. Tauhidai Allahi di antara ya, dua mentauhidkan Allah Azza wa Jal pada ilahiyah, itu yang pertama, yaitu ibadah, tauhid uluhiyah, ya, salat dan sembelihan, wa fi rububiyyatihi wa huwa ats-tsani. Yang kedua pada rububiyah, hidup mati kita hanya milik Allah. Ini tauhid rububiyah. Qul inna salati wa nusuki lillah. Katakanlah sesungguhnya salat dan sembahyangku itu milik Allah secara istihqaq. Ini tauhid wa hada tauhidun lillah fi ilahiyati. Ini tauhid Allah dalam uluhiyah. Wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Wa mamati hidup dan matiku untuk Allah, milkan, kepemilikan. Wa hada tauhidun lillahi fi rububiyati. Ini mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Fakama annahu azza wa jalla huwa maliku mahyaya wa mamati, sebagaimana Allah adalah sang pemilik kehidupan dan kematianku, fakadzalika huwal mustahiqqu lisalati wa nusuki. Demikian pula hanya Dia yang berhak akan salat dan sembelihanku. Dua ini adalah ibadah, berarti seluruh ibadah yang lainnya juga hanya Allah yang berhak. Qala azza wa jalla nabiyyi, Allah berfirman kepada nabinya, ya, qul inna salati wa nusuki mustahiqqatan lillah. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku secara berhak hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati limul, ya. Apa nama? Qul inna salati wa nusuki mustahiqqatun lillah. Ya, hanya berhak Allah. Wa mahya wa mati milkun lillah. Hidup dan matiku hanya milik Allah azza wa jalla, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Fadzakara rububiyata tsumma dzakara al-uluhiyata. Allah menyebutkan rububiyah dan uluhiyah. Ya, tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan anna hadza min alamatil islamil azimah. Wah, ini adalah di antara tanda-tanda Islam yang agung. Faqala wa fabidzalika umirtu, oleh karena itulah aku diperintahkan. Wa hadza wajhun istidlalil akhar. Ini sisi pendalilan yang lain. Ya, id anna hadhihi ma'murun biha. Karena ini semua diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Qala wa ana awwalul muslimin. Ya, dan aku adalah yang pertama untuk berislam. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi habis isya insyaallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'du. Lanjut masih di ad-dabah li ghairillah. Untuk berikutnya lagi wali hada apa? Ad-dabhu kama annahu. Itu ya. Amalun zahirun wa huwa iraqatud dami. Dzabah menyembelih sebagaimana dia adalah amalan lahiriah, yaitu menumpahkan darah hewan. Wadam darah alladzi bassahu fi a'dha'il madhbuhi huwa Allah azza wa jalla. Dan darah yang di ya, yang dibassahu, yang disebarkan, yang ditumpahkan itu, yang di muncratkan tadi pada anggota-anggota tubuh hewan yang disembelih, ya, huwa Allah, itu ditujukan kepada Allah, ya, wa huwa alamatul hayati, fala yuzhaqu illa liman khalaqahu. Nah, darahnya itu, yang itu adalah tanda kehidupannya, maka tidaklah darahnya itu diyuzhaq, dihilangkan, ya, ditumpahkan kecuali yang menciptakannya. Waliman bassahu fi adai, dan yang menyebarkannya di seluruh tubuhnya, man bihi alhayatu, yang kehidupan ada padanya. Walihada qalal ulama'u, oleh karena itu para ulama mengatakan innal abda halad dabhi yajtami'u fi qalbihi anwa'un minal ubudiyatin minal ubudiyati. Sesungguhnya seorang hamba halad dabhi, ketika dia menyembelih, maka terkumpullah di kalbunya anwa'un minal ubudiyat, berbagai jenis ibadah. Ya. Minha az-zul li rabbih, ketundukan diri, perendahan diri dia kepada Rabb-nya. Wa ta'dhimu lahu, mengagungkan Rabb-nya azza wajalla. War raja', berharap kepada Rabb-nya. Ai raja'u ma indahu hala dabihihi. Ya. Yaitu berharap apa yang ada di sisi Rabb-nya ketika dia sembelih. Ya, wa talabul barakati, mengharapkan keberkahan, di annahu madzabaha illa lillah. Karena dia tidaklah menyembelih kecuali diperuntukkan untuk Allah semata. Baik, baca sekarang berikutnya. Wa hadhihi kulluha. Naam, siapa? Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih hafizallah, wa hadhihi kulluha ibadatun qalbiyatun. Fa kama anna dzabaha amalun zahirun bihi tahrikul yaddi tahrikul lisani bi ba'dil qawli kadzalika yaqumu bil qalbi hal adzbahi anwa'un min al ubudiyyati wa qad la yaqumu bil qalbi syai'un albatta mithlu ma yuzbahu lidayafatin aw nahwi dhalika fa hadha yajibu an yakuna zahiran lillahi azza wa jalla wahdahu wa idha ijtama'at fi dhabihati al ibadatu adh-dhahiratu wal ibadatu al-batinatu al-ibadatu al-qalbiyatu kanat akmala fi raja'i thawabi adh-dhabhi walau kana fil umuri al-adiyati min diyafatin wa nahwiha fayakunu adh-dhabhu lillahi azza wa jalla dhahiran lam yurid bihadha illa Allah azza wa jalla wa bismihi falam yuzkar illa smallahi azza wa jalla. Boleh, falam yuzkar illa smallahi, boleh juga. Terus, summa innahu yakunu bil qalbi dhullun lillahi azza wa jalla wa khudu'un wa ta'zimun wa raja'u masubati minhu wahdahu fatajtami'u al-ibadatu al-qalbiyatu wa ibadatu al-jawarihi hala adh-dhabhi. Baik. Wa hadhihi kulluha ibadatun qalbiyatun. Ini semua ibadah qalbiyah. Ya. Pada footnote yang kita lewatin ya, kata Ibnu Taimiyah pada firman Allah fasholli li rabbika wanhar amarahullahu ay yajma'a baina hataini al-ibadataini al-azimatain. Allah memerintahkan beliau untuk menggabungkan dua ibadah ya yang agung ini, yaitu huma as-shalatu wan nusuk, salat dan menyembelih. Adalatani al-qurbi, yang keduanya menunjukkan kepada al-qurb, ibadah mendekatkan diri pada Allah. Wattawadu'i wal iftiqar, sikap tawadu' di hadapan Allah, sikap iftiqar membutuhkan Allah. Wa husnudzan kepada Allah, wa quwwatul yaqin, ya, kekuatan keyakinan pada Allah. Wa tuma'ninatil qalbi ila Allah, dan ketentraman kenyamanan kalbu kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Lanjut lagi tadi. Fakama anna dzabha amalun zahirun, sebagaimana menyembelih adalah amal yang zahir, bihi tahrikul yadi, ya, dengan menyembelih di situ ada amalan zahir, yaitu bergeraknya tangan, ya, begitu kan, bergeraknya tangan, ya, bukan cuma menggerakkan ketika menyembelih, tapi juga ketika sudah disembelih diberikan gitu, ditaruh di air, di lautan, di sungai, ditaruh di tempat keramat, begitu, itu amalan tangan. Wa tahriku lisan, menggerak lisan dia, ya, pakai mantra-mantra, pakai apalah, ya, biba'dil qaul, dengan berbagai ucapan yang diucapkan. Kadzalika yakumu bil qalbi hala dzabhi anwa'un minal ubudiyati, demikian pula terdapat di kalbu ketika dia menyembelih berbagai jenis ibadah, ya, tadi itu roja, khauf, dzul, khudu', ya, banyak semuanya, ya. Waqad la yakumu bil qalbi syai'un albattah, terkadang di kalbu enggak ada sedikit pun, ya, sedak di kalbu ketika menyembelih terkadang enggak ada sedikit pun dari ibadah, ya, nyembelih aja dia bismillah pakai nama Allah, tapi enggak ada rasa mengharapkan sesuatu, ya, yang bermanfaat, takut kepada sesuatu yang memberikan mudarat, pengagungan enggak ada, dia nyembelih bismillah, ya, terkadang enggak ada itu. Mislu mayud bahuli diyafatin, seperti hewan yang disembelih untuk penjamuan tamu, anahwi dalik, dan semisalnya dinyembelih hewan, ya, buat dijual, ya, dijual gitu kan, kayak tukang ayam, bismillah, wah, mana sini lagi, bismillah, sahabat, ah, bismillah, ah, ya, buat dijual gitu kan. Ya. Ya kan ketika dia nyembelih cepat bismillah. Kan enggak ada di kalbunya tadi itu. Ya, tadi semua jenis-jenis ibadah. Ya. Fa hada yajibu an yakuna zahiran lillah. Nah, kalau yang tadi ada ya, ada amalan kalbu, apalagi ada amalan jawarih tadi, itu semua wajib mesti lahiriahnya hanya untuk Allah wahdahu semata. Wa idza ijtama'at fi dhabihati al-ibadatu dhahiratu wal ibadatu al-batinatu al-ibadatu al-qalbiyah, apabila terkumpul dalam sebuah sembelihan ibadah lahiriah maupun ibadah batinah, ya, ibadah batin yaitu ibadah qalbu, kanat akmala fi raja'i thawabidz dhabhi, maka itu tentu lebih sempurna lagi dalam pengharapan ya pahala dari sembelihan. Ya enggak, kita nyembelih ya, untuk akikah terkumpul di situ, itu tentu lebih sempurna lagi harapan. Walau kana fil umuri al-adiyati, walaupun itu pada perkara yang biasa, min diyafatin ya wa nahwiha, dari penjamuan dan semisalnya. Nah, misalkan nih ya, walaupun ngapain nyembelih ayam? Iya nih, buat lauk hari ini. Ya enggak? Tapi ketika dia sembelih, ada amalan kalbu dia. Ya Allah, ah, ada harapan dia. Ya Allah, ini saya mau nafkahin anak istri-istri saya. Gitu. Ya. Mana lagi tadi? Fayakunu adzabuhu lillahi azza wa jalla zahiran lam yurid bihada illallah. Maka sembelihan tadi dia karena Allah ya, secara lahiriah yang dia tidak inginkan, tidak niatkan dengan ini semua kecuali Allah azza. Wa bismihi, dengan namanya. Falam yadhkur illa smallahi, tidaklah dia menyebut ketika menyembelih kecuali nama Allah. Summa innahu yakunu bil qalbi dhullun lillahi azza wa jalla. Kemudian juga di kalbunya ada sikap perendahan diri dia di hadapan Allah. Wa khudu'un, sikap ketundukan dia. Wa ta'zimun, sikap pengagungan dia kepada Allah. Wa raja'ul masubati minhu wahdahu, dan harapan pahala dari Allah semata. Fatajtami'ul ibadatul qalbiyatu, maka terkumpulah ibadah-ibadah qalbu, wa ibadatul jawarihi, dan ibadah-ibadah anggota badan, baik pergerakan tangan, lisan, halad dhabhi, ketika dia menyembeli. Nah, dan sini siapa? Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah syarikurah wa ta'ala. Bihada fa'inna dhabha minal ibadatil azimati. Terus? Lakin qad yakfulu an-nasu anit ta'alluqil qalbi wa fi'lil jawarihi hina dhabhi, faqifa taqunu lillahi azza wa jala. ولهذا على طلب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه يتعلم وإن لم يحسنه يتعلم كيف يكون حل ذبحه لذبيحته لأضحيته للأضحية وهي أكاد وهي آكد وآكد وآكد أو لغيرها أن يكون موحدا تماما يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجواره لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير عمل القلب بأنواع من العبودية سبق بعدها حركة اليد وهذا كله مما يجب أن يكون لله عز وجل وحده قال ومن السنة لعن الله من ذهب لغير الله من ذبح لغير الله ووجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذهب لغيره ذبح لله وإنما ذبح لغيره وأنه ملعون لعنه الله وهذا du'a'u minan nabiy sallallahu alaihi wasallam biqouli wa hadad du'a'u ya terus la'ana Allahu man dzabaha li ghairillahi yadullu ala anna dzabaha li ghairillahi kabiratun minal kaba'iri wa idza kanat kadzalika fahiya idzan yubghiduha Allahu azza wa jalla wa idza kana Allahu azza wa jalla yubghidu adabha li ghairihi fa ma'na dzalika anna dzabha lahu wahdahu mahbubun lahu fi muqabilihi fa yastaqimu bidzalika al-istidlalu. Ini ajib ini ya, sisi pendalilan Syekh bahwa ini adalah ibadah. Kembali lagi ke definisi ibadah ya, yang dari awal yang beliau sebutkan dari Ibnu Taimiyah. Baik, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, walihada fa inna dabha minal ibadatil azimah. Ya, oleh karena itu sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah itu adalah ibadah yang agung, di antara ibadah-ibadah yang agung. Lakin qad yaf'alun nasu an ta'alluqil qalbi. Namun terkadang orang melakukannya itu dengan ketergantungan kalbu dia. Hah? Yaghfulu ya. Oh iya. Lakin qad yaghfulun nasu an ta'alluqil qalbi. Namun terkadang orang itu lalai. Ya, dari ketergantungan kalbu dia. Wa fi'lil jawarihi hina dzabhi, atau lalai dari perbuatan anggota badan dia ketika dia menyembelih. Kayak tadi tukang ayam sembelih cepat, seret bismillah. Terkadang itu. Kaifa takunu lillah? Coba gimana itu bisa untuk Allah Azza wa Jalla? Walihada ala talabal ilmi ay ta'allama hada wa illam yuhsin. Oleh karena itu wajib bagi penuntut ilmu untuk mempelajari hal ini. Walaupun dia tidak begitu menguasai ini, namun dia harus tahu wajhul istidlal, kapan dikatakan itu adalah ibadah ya yang diberikan pada Allah, kapan itu adalah kesyirikan karena diberikan pada selain Allah ya. Barakallahu fikum. Kapan itu tidak bernilai ibadah, mubah aja ketika dia bismillah, udah cukup menyembelih pakai nama Allah, bismillah menghalalkan aja, menghalalkan, tidak ada ibadah kolbunya di situ. Tidak ada ibadah kolbu. Tapi ketika dia nyebut nama Allah ketika nyembelih, itu berarti dia telah menjalankan perintah Allah ya. Ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah juga ibadah di situ. Aspek sini aja. Tapi ibadah kolbunya enggak ada. Ya, hanya ibadah lahiriah. Ya, ibadah lisan. Kemudian mana lagi tadi? Ya ta'allamu kaifa yakunu hala dzabihi li dzabihatihi. Dia belajar muslim menurut ilmu ini. Bagaimana ketika dalam keadaan dia menyembelih hewan tadi, sembelihannya lil udhiyati, misalkan untuk udhiyah. Wah, ini kan udhiyah nih. Berarti ibadah yang memang udhiyah, kayak akikah, udhiyah, ibadah ya apa namanya? Di 10 Zulhijjah, ibadah nazar, ibadah sebagai bayar fidyah, dam, dan semisalnya, tentu wahya akadu. Tentu ini lebih tegas lagi harusnya. Paham gak sini? Ya. Auli ghairihata yang lainnya, dari selain udhiyah. Ayyakuna muwahidan tamaman. Kalau seperti ini, dia mesti bertauhid secara pol, secara penuh. Ya. Yarju fi dzabhihi ayyakuna ala ghayatin minal ubudiyati fi lisanin wa qalbihi wa jawarihi. Ya. Maka dia mengharapkan dalam sembilan dia tadi ya, dia dalam puncak ibadah pada lisannya, kalbunya, anggota badannya, li'annahu fihi harqatun lisanin, karena dalam sembilan tadi ada pergerakan lisan dia, litasmiyah, dengan mengucapkan bismillah ya, wa takbir, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi di kesembilan tersebut amalul qalbi, ada amalan qalbu dia, bi'anwa'in minal ubudiyatin sabaqa ba'duha ya, dari berbagai jenis ibadah yang telah berlalu tadi sebagiannya, yaitu apa tadi, ada zul, ada khudu, ada ta'zim, ada mahabbah, ada raja al-khawf, ya kan? Ya. Kemudian harakatul yad, gerakan tangan dia ketika dia nyembelih, gitu kan? Ya, ketika dia persembahkan, dia taruh, gitu. Ya, hada kulluhu mimma yajibu ayakuna lillahi azza wa jal wahdahu. Ini semua harus, yang wajib ini, diantara yang wajib, yang harus diberikan pada Allah semata. Paham sini ya? Usul salasah itu enggak terlalu susah-susah banget ya. Usul salasah. Jadi kita yang penting tahu wajhul istidlal, bawa syekh bawain dalil sembelihan adalah ibadah. Ini dalil ini kul inna salati wa nusuki. Beliau cuma bawain dua. Kalau di kitab tauhid beliau bawain dalil lagi satu lagi apa? Kisah tentang apa? Sembelihan lalat tadi, takarrub enggak sembelih ya. Ada khalal jannata rajulun fi dubabin, dakhala nar rajulun fi dubabin. Beliau bawain juga. Ya di kitab tauhid itu. Di bab 10 ya. Di bab 10. Ya. Wa qala, dan beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa minas sunnah, dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, hadis ini kan dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Di footnote di sini lihat akhrajahu Muslimun ya min hadisi Ali ibn Abi Thalib. Dari hadis Ali bin Abi Thalib. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ya, dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Amma dzabhu li ghairillah fal murad bihi ayat bahab bismi ghairillah ta'ala kaman dzabha li sanam aw li salib ya, dan seterusnya. Menyembelih dengan menyembelih untuk selain Allah yang dimaksud adalah menyembelih dengan nama selain Allah. Ya, dan semisalnya. Wa kullu hadha haramun la tahillu hadhihi dhabiha. Semua haram, berarti sembelihan ini enggak halal dimakan. Ya. Sawun kana adzabih musliman au nasraniyan au yahudiyan. Apakah yang menyembelih muslim, Yahudi, Nasrani? Ya, karena sembelihan Yahudi Nasrani ahlul kitab kalau dia pakai nama Allah halal dimakan. Ya enggak? Tapi kalau dia menyebut dengan selain nama Allah enggak halal dimakan. Paham sini ya? Wa nassa alaihi asy-Syafi'i, kata Imam Nawawi. Ini ditetapkan oleh Imam Syafi'i, wattafaqa alaihi ashabuna, dan para ulama Syafi'i telah bersepakat hal ini. Ini kalau nyembelih dengan nama selain Allah. Ya, atau enggak sebut nama Allah, kelupaan. Seret. Nah, mau muslim, Yahudi, Nasrani enggak halal. Yahudi Nasrani, perhatikan yang namanya ahlul kitab dipersyaratkan dalam mazhab Syafi'i yang kalau dia Bani Israel yang sembelihannya halal. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kata Imam Nawawi, fa in qasada ma adzalika, tapi kalau dia niatkan, dia tujukan sembelihan dia tadi ta'zimal madzbuh lahu ghairillah, mengagungkan untuk tujuan yang disembelih tadi selain Allah, untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang lainnya, wal ibadata lahu, dia tujukan untuk beribadah padanya, kana dzalika kufran, maka itu adalah kekafiran. Kana adzabihu, ya, fa in kana adzabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtaddan, kata Imam Nawawi. Kalau yang menyembelih itu muslim sebelum itu, qabla dzalik, sebelum itu, maka yang menyembelih tadi itu jadi murtad. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Riwayat Muslim hadis nomor 1978, antum baca Al-Minhaj Syarah Imam Nawawi, Imam Sahih Muslim dari Imam Nawawi di hadis nomor ini. Tadi itu dia. Hari gini masih mau dibohong-bohongin, googling aja bisa. Ya enggak? Searching aja bisa kalau enggak punya kitabnya. Tuh kata Imam Nawawi tadi gitu. Kalau sebelum dia nyembelih muslim, maka dia murtad. Nyembelih untuk selain Allah, nyembelih pakai nama selain Allah atau tidak disebut nama Allah, enggak halal. Enggak halal. Paham sini ya? Enggak halal. Kalau ditujukan untuk selain Allah tadi, ibadah, pengagungan dan semisalnya, maka ini kekufuran. Dan yang menyembelihnya kalau sebelumnya muslim, kafir. Kalau memang memang bukan muslim, ya memang kafir dia. Ya. Tambah berlipat-lipat lagi kekufurannya. Tayyib barakallahu fiik. Bisa dipahami sini ya? Tayyib wajhul istidlal, itu tadi keterangan dari An-Nawawi itu udah cukup sebenarnya. Mensyarah hadis ini. Ya, keterangan dari tadi. Nah. Dan sisi pendalilan dari hadis ini bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan, menyembelih untuk Allah adalah ibadah. Anna man dzabaha li ghairillah lam yadzbah lillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia tidak menyembelih untuk Allah. Wa inna ma dzabaha li ghairihi. Namun dia menyembelih ditujukan untuk selain Allah. Wa annahu mal'unun, berarti dia dilaknat. La'anahullahu. Allah melaknatnya. Ya enggak? La'anallahu man dzabaha li ghairillah, itu dari Nabi. Wa hadzal du'a'u minan Nabi. Doa keburukan ini, doa laknat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan sabda beliau, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya dulu ala anna dzabaha li ghairillah kabiratun minal kaba'ir. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ya, menyembelih untuk selain Allah adalah dosa besar, yang dosa besar. Ya. Wa idza kanat kadzalika, kalau memang demikian kondisinya, fahia idan, maka kalau begitu, yubghiduhallahu, berarti Allah benci. Wa idza kana Allah yubghidu adzbaha li ghairihi, apabila Allah benci penyembelihan yang ditujukan untuk selainnya, fa makna dzalika, maka maknanya anna adzbaha lahu wahdahu mahbubun lahu fi muqabilihi. Berarti kalau menyembelih untuk Allah semata, itu berarti dicintai oleh Allah. Ini secara kebalikannya. Fayastaqimu bidzalika al-istidlalu. Maka ya, beristidlal dengan hadis ini menjadi tepat. Ya. Bahwa ini adalah ibadah. Ya, menyembelih. Kan Syekh membawakan ini, dalil dzabah, dalil menyembelih adalah ibadah. Syekh malah bawain laknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya enggak? Berarti yang menyembelih untuk Allah dicintai, yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat. Berarti yang menyembelih hanya untuk Allah semata dicintai, kebalikannya begitu. Mafhum mukhalafahnya. Paham enggak sini? Nah. Tayyibarakallahu fikum. Cukup apa lanjut? Hah? Lanjut aja Riyandi. Minum dulu dah. Wa dalil nadar. Dalil bernadar adalah ibadah. Qauluhu ta'ala yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Wa yakhafuna kana syarruhu, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan ya, mereka menunaikan nadar mereka, dan mereka takut pada suatu hari-hari kiamat yang keburukannya itu menyebar. Mereka menunaikan nazar. Ya. Mereka menunaikan nazar. Ini sifat ahlul jannah. Allah puji. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Ketika Allah puji, berarti Allah cintai. Allah ridai. Berarti itu adalah ibadah. Orang yang bernazar untuk Allah berarti ibadah. Dan bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah beribadah pada selain Allah. Berarti dia syirik. Ya, makanya di Kitab Tauhid di bab 12 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan minasyirki, termasuk kesyirikan adalah an-nadzru li ghairillah, bernadar untuk selain Allah. Umar bin Khattab dulu di masa jahiliyah pernah bernadar untuk iktikaf di Masjid Al-Haram, di Ka'bah, di masa jahiliyah. Pas masa Islam diceritain kepada Nabi, dulu masa jadi saya pernah bernazar. Kata Nabi apa? Tunaikan nazarmu. Nah, tunaikan nazarmu. Walaupun nazarnya dulu di masa jahiliyah. Taib asyarhu. Nah, syarah di sini. Dibaca sini. Pak D, tafadhal Pak D, dibaca syarahnya Pak D. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Hah? Kolas tadi, oh gantian berarti. Rizky udah baru, belum? Eh, Rizky, ya, Rizky. Padi baru deh orang kolar, Rahimahullah. Tega banget sama orang tua antum. Kullukum turidun antak raul kitab ya kah. Taib, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarihu rahimahullahu ta'ala asyarhu an-nadru wa ijabul mar'i ala nafsihi syai'an lam yajib alaihi, wa taratan yakunu an-nadru mutlaqan, wa taratan yakunu bil muqabalatu muqayyadan, wan-nadru al-mutlaqu ghairu makruhin, wan-nadru al-muqayyadu makruhun. Baik, perhatikan sini. An-nadar itu apa sih? Wa huwa ijabul mar'i ala nafsih. Syai'an lam yajib alih. yaitu seorang mewajibkan pada diri dia, mewajibkan syai'an, sesuatu hal yang sebenarnya enggak wajib buat dia. Ya, saya kalau begini akan puasa. Sebenarnya puasa enggak wajib buat dia. Saya akan puasa 3 hari. Enggak wajib buat dia puasa. Tapi dia wajibkan diri dia. Nah, makanya nazar itu ada nazar kepada Allah, ada nazar syirik. Ada nazar kepada Allah, maka wajib ditaati. Ya, itu di footnote itu ada tuh. Ya, lihat di situ kata qadi iyad fi masyariqil anwar la nadra fi ma'siyatin. Ya. Difathahkan nun, didomahkan dan disukunkan zal. Boleh nadru, boleh juga naduru. La nadura. Ya. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan pada Allah. Ya, nazar itu kayak sumpah. Berarti kalau dilanggar, kafaratnya seperti kafarat melanggar sumpah. An innaman nadru yaminun. Nazar itu sumpah. Kafaratuha kafaratu yamin. Berarti kafaratnya adalah kafarat ya, ketika melanggar sumpah. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, ini nazar taat. Nah, nazar taat itu terbagi dua. Ada nazar muqayyad, ada nazar mutlak. Ya. Kalau nazar mutlak, yaitu seorang mewajibkan diri dia untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Ya, tanpa mempersyaratkan apapun. Wah, saya ntar malam mau itikaf ah. Saya ntar malam mau tahajud ah. Kenapa memangnya? Kamu mau apa? Enggak, saya mau nazar aja, mau tahajud. Man nadara ayuti Allah falyutihu. Siapa yang bernadar untuk taat pada Allah, dia mesti taati Allah. Wa man nadara ayasiyahu falyaksih. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, jangan dia bermaksiat pada Allah. Ini nadar ketaatan, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Ya. Nadar yang dilaksanakan ada syarat. Misalkan dia dapat nikmat atau terhalang dari musibah, ya. Kalau saya sembuh, saya mau sedekah gitu. Ini muqayyad namanya. Ya kan? Ijabul mar'i ala nafsihi syai'an lam yajib alaih. Yaitu nazar ini kan seorang mewajibkan kepada diri dia suatu hal yang enggak wajib buat dia. Ada nazar mutlak kayak tadi, entar malam saya mau tahajud ah gitu misalkan. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa, saya mau tahajud aja entar malam. Tapi saya nazar. Dengan nazar dia ibadah, ya. Pas dia tahajud ibadah lagi, ya. Ada nazar mutlak, apa namanya? Muqayyad. Ya, kalau saya sembuh, saya mau sedekah. Ya enggak? Nah, ini muqayyad. Dapat nikmat atau terhindar dari kesulitan. Ya, terhindar dari mara bahaya itu, terhindar dari sakit. Nah, kalau saya diterima lamaran saya, gitu kan. Saya mau sedekah gitu. Sedekah buat siapa? Buat tamu undangan saya. Ya, sama aja. Aduh. Ya. Dulu Nabi SAW menyatakan nazar itu dilarang. Ya, kata Ibnu Umar, innahu laya apa namanya? Kata Ibnu Umar, anahu naha anin nazar. Nabi SAW dulu melarang nazar, kata Nabi, ya, innahu laya tibi khair. Nazar itu enggak datangin kebaikan. Karena misalkan gini, kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Sembuhnya antum sudah ditakdirkan atau belum? Udah ya, sudah ditakdirkan. Nah, kenapa sih antum mesti sedekah kalau sembuh? Ya. Kenapa enggak dari sekarang sedekah? Nah, makanya kata Nabi, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ini dulu. Nazar itu hanya dilakukan, dikeluarkan dari orang yang pelit. Kenapa? Karena dia mau sedekah kalau sembuh. Nah, itu dulu. Awalnya itu enggak boleh. Makanya nazar dulu enggak boleh. Baik, barakallahu fikum. Ya. Bahkan kata Ibu Abu Hurairah, la tandiru, jangan kalian bernazar. Fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an. Nazar itu enggak mempengaruhi, enggak merubah takdir sedikit pun. Inna wa yastakhraju bihi minal bakhil, itu dikeluarkan nazar itu. Ya, hanya untuk orang yang pelit gitu. Taibarakallahu fikum. Ya. Nah, ada juga nazar maksiat tuh enggak boleh ditaatin. Ya. Seperti apa? saya begini, kalau sampai dia begini, saya putus silaturahmi saya dengan dia. Saya putus silaturahmi dengan dia. Ya, itu enggak boleh ditaatin. Ya, enggak boleh ditaatin. Ya, waman nadara ayasiyahu fala yasihi. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kalau di kitab tauhid itu ada pembahasan bab enggak boleh menyembelih di tempat orang-orang musyrik menyembelih. Enggak boleh menyembelih untuk Allah di tempat musyrik biasa menyembelih untuk selain Allah. Paham enggak sini? Ada orang bernazar dia mau menyembelih di Buwainah. Ya, atau di Buwana. Nabi tanya, di situ ada musyrikin enggak menyembelih? Situ ada id musyrik enggak? Kalau ada enggak boleh. Enggak boleh. Itu termasuk maksiat. Nah, ada juga nazar yang berikutnya, nazar tentang sesuatu yang enggak dia miliki. Contoh, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah 1 triliun. Ya duit ya 1 triliun, fukara aja mau nyumbang 1 triliun. Ya enggak. Ah, itu kan ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kayak begini-gini ketika dia nazar tadi diwajib bayar kafarah. Kafarahnya seperti kafarah melanggar sumpah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, kalau nazar syirik, nah itu yang nanti akan dibahas. Ditujukan pada selain Allah. Ya. Bernazar kepada kuburan wali dan kepada nabi dan semisalnya dalam rangka mendekatkan diri kepada wali dan semisalnya, ini kesyirikan. Baik, tidak boleh ditunaikan. Ya. Terus lanjut, mana tadi ya? Wa taratan yakunu an-nadru mutlaqan. Terkadang nazar itu mutlak kayak tadi. Entar malam saya mau tahajud gitu. Wa taratan yakunu bil muqabalah, muqayyadatan. Terkadang nazar itu kalau ada muqabalah. Ya, ada timbal balik. Kalau saya sembuh, saya bernazar. Ini muqayyadan, namanya nazar muqayyad. Ya. Lihat itu di footnote sebenarnya itu sama kata Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni. Ya, nazar taat ialah sholat, siam, haji, puasa, haji, umrah, itqu membebaskan budak, sedekah, iktikaf, jihad, wa ma fi hadil makna dan yang semakna dengannya. Sawa'an nadarah mutlaqan, apakah dia bernazar mutlak, bi ayakula lillahi alayya an af'ala kada wa kada. Ini mutlak nih, enggak ada muqabalah, enggak ada timbal balik. Ya. Kewajibanku yang aku tunaikan pada Allah, aku harus melakukan ini dan itu. Au alaqahu bisifatin, atau dia mengaitkannya dengan sebuah sifat. Semisal ucapan dia, in syafani Allahu min illati au syafa fulanan au sallama mali al-ghaiba ya au ma kana fi hadha al-ma'na fa adraka ma amal amala ya bulughahu min dhalika fa alayhi al-wafa'u bihi. Semisal dia mengaitkan dengan suatu sifat, jika Allah sembuhkan saya dari penyakit saya atau Allah sembuhkan fulan atau Allah selamatkan ya harta saya yang hilang atau jika atau yang semakna dengannya, kemudian dia dapetin apa yang diharapkan, terwujud itu semua, maka wajib dia wafa tunaikan itu. Ya, itu kata Ibnu Qudamah. Itu nazar muqayyad. Wa nadrul mutlaq ghairu makruhin. Ya, nazar mutlak ini enggak makruh. Wa nadrul muqayyadi makruhun. Nazar muqayyad itu yang makruh. Yang tadi kata Ibnu Umar, ya kan apa annahu sallallahu alaihi wasallam naha an-nadar. Nabi melarang nazar. Yang kata Nabi innahu la ya'ti bi khair, nazar itu enggak datangin kebaikan. Wa inna ma istakhraju bihi minal bakhil. Itu dilakukan dari orang bakhil aja. Yang kata Abu Hurairah, la tanziru, jangan kalian bernazar. La yughni fa inna nazara yughni minal qadri syai'an. Nazar itu enggak merubah takdir sedikit pun. Namun kalau sudah bernazar mutlak wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Tapi nazar mutlak nazar mutlak. Apa nama? Nazar muqayyad. Wajib ditunaikan, tapi makruh. Tapi ketika sudah bernazar wajib ditunaikan. Ketika enggak dilaksanakan bayar kafarat. Kafaratnya kafarat apa? Kafarat melanggar sumpah. Puasa atau memberikan makan atau pakaian kepada orang miskin. Ya. Terus lanjut. Lihada ishtakala jam'a min ahli jam'un jam'un min ahli al-'ilmi kauna an-nadri ibadatan ma'a anna an-nadra makruhun. Nah, oleh karena itu ishtakala jam'un min ahli al-'ilmi. Sekelompok ulama merasa muskil, menganggap ini kok bermasalah ini. Apa bahasa kita istaskala itu ya? Ya. Ya, menganggap rancu. Ya, keberadaan nazar sebagai ibadah, padahal nazar yang muqayyad, nazar taat kepada Allah muqayyad itu makruh. Yang tadi kata Abdullah bin Umar, kata Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, innama yastakhraju bihi minal bakhil, gitu kan. Ya, terus lanjut. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-nadri inna an-nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru wa inna ma yastakhraju bin-nadri minal bakhili. Nah, Nabi sendiri menyatakan nazar itu la yuqaddimu syai', enggak memajukan sedikit pun. Wa la yuakhiru, enggak mengakhirkan dari apa yang Allah takdirkan. Itu dikeluarin dari pakai nazar itu dari orang yang bakhil. Dia mau sedekah kalau ada timbal balik. Ya gitu. Kalau sembuh baru mau sedekah. Ya, kalau selamat dari adab, dari musibah baru mau berbuat amal. Ya. Terus lanjut. Yaquluna ma'lumun anna al-ibadata yuhibbuha Allah 'azza wa jalla wa an-nadru yakunu makruhan kama dalla 'alaihi hadal hadith. Hadal hadithu. Fa idza kana makruhan kaifa yakunu 'ibadatun? Ibadatan wa hadal istashka wa hadal istishkalu minhum ghairu waridin aslan li'anna an-nadra yanqasimu ila qismaini nadrin mutlaqin wa nadrin muqayyadin. Nah, mana tadi yaqulun, mereka para ulama mengatakan maklumun, padahal diketahui annal ibadata yuhibbuha Allah, bahwa ibadah itu sesuatu yang Allah cintai. Wa nadru yakunu makruhan kama dalla 'alaihi hadzal hadis, nadar menjadi makruh sebagaimana ditunjukkan hadis tadi. Ya, yang kata Nabi itu dikeluarkan dari orang bakhil kalau nazarnya muqayyad. Ya, mengaitkan dengan sebuah sifat. In syafani Allahu min illati. Nah, itu kan. Kalau Allah sembuhkan penyakitku. Nah. Ya. Fa idza kana makruhan kaifa yakunu ibadatan? Nah, sekarang ini kan makruh. Kok bisa jadi ibadah? Wa hadzal istisqalu minhum ghair waridin aslan. Namun ya, sesuatu yang dianggap rancu oleh mereka ini sebenarnya ghair waridin aslan. Enggak ada sedikit pun. Li'anna nadra yanqasimu ila qismain. Nadrin mutlaqin wa nadrin muqayyadin. Nadar terbagi menjadi dua, yaitu nadar mutlak, nadar muqayyad. Nah, yang dicintai oleh Allah nadar mutlak. Ini nadar muqayyad nih kan makruh. Tapi ketika ditunaikan dicintai Allah enggak? Cintai, kan wajib menunaikan nazar. Ya. Man nadara ayyati Allah falyuti. Ya. Falyutihu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia mesti tunaikan. Mesti taati. Berarti ketika dia mentaati Allah dalam menunaikan nazar tadi, ibadah bukan? Ibadah definisinya balik lagi ismun jamil likulli ma yuhibbullahu wa yardha min al-aqwal wal af'al. Adzahira wal batinah. Berarti ketika dia mentaati Allah, nah berarti Allah cintai dia mentaati. Ya. Panjang ini. Terus lanjut lagi Rizki. An-nadru al-mutlaqu la yakunu an muqabalatin wa hadza ghairu makruhin. Nah, nadar mutlak itu bukan karena timbal balik, bukan karena muqabalah. Muqabalah ada timbal balik. Kalau sembuh baru saya sedekah. Enggak. Wa hadza ghairu makruhin. Ini yang tidak makruh. Terus mithlu an yujiba ala nafsihi ibadatan lillahi azza wa jalla biduni muqabalatin. Nah, semisal seorang mewajibkan diri dia untuk beribadah pada Allah tanpa ada timbal balik. Ya, terus fa mathalan yaqulu qailun lillahi alayya nadrin an usalliya lillahi alayya nadrun. Nadrun. Lillahi alayya nadrun an usalliya al-lailata 10 raka'atin tawilatin biduni muqabilatin. Hada ijabul mar'i ala nafsihi ibadatun lam tajib alaihi duna an yuqabilaha asyai'un hada an-naw'u mutlaqun wa hada mahmudun. Nah. Ya. Pemasalan yaqulu qailun, nah misalnya ada orang mengatakan lillahi alayya nadrun. Aku wajib menunaikan nazar untuk Allah an usalli al-lailata. Untuk salat malam, 10 rakaatin tawilat. 10 rakaat yang panjang. Biduni muqabalah, tanpa ada timbal balik. Ya. Hada ijabul mar'i ala nafsihi. Ini seorang mewajibkan diri dia ya ibadatan sebuah ibadah lam tajib alaih yang enggak wajib bagi dia min duni ayu qabila hasyaun tanpa ada sesuatu timbal balik. Nah, seandainya ntar malam dia ketiduran gitu, berarti wajib bayar kafarat. Ketika dia wajib bayar kafarat, ibadah enggak? Ibadah. Tuh. Ya. Taib. Hada nau'u mutlaq, mutlaqun. Jenis nazar sebenarnya mutlaq. Wa hada mahmudun. Ini yang Allah cintai. Yufuna bin nadri. Ya. An-nadar makruh nantilah ya. InsyaAllah. Kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.